muslim. Apa buktinya? Salat. Yang nampak dari diri seorang muslim adalah ibadah salat. Ibadah zahir yang pertama setelah syahadatain adalah ibadah salat. Itu yang paling nampak. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi bab al-muhafazati ala salawatil khams fima naqalahu an Abdullah bin Umar anna Rasul qala umirtu nuqatilan nas. Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dalam bab kewajiban menjaga ibadah salat agar supaya kita tahu bahwa barang siapa yang tidak sholat, maka hukum asalnya mereka diperangi sampai mau menegakkan ibadah sholat. Ketika mereka tidak mau tetap melakukan ibadah sholat, mereka tetap ingin berada pada agamanya, tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak mau melakukan rukun-rukun Islam, maka disebutkan oleh Syekh, wa kadzalika hadis Buraidah bin Tufail, atau disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada yaumul akhir, dan mereka tidak mau mengharamkan apa yang Allah haramkan dan yang Rasulullah haramkan, dan juga mereka tidak mau beragama dengan agama yang hak. Mereka siapa? Dari kalangan ahlul kitab. Hatta yu'tul jizyata, sampai mereka mau memberikan jizyah, upati, an yadin, dengan secara langsung mereka memberikannya dengan tangan-tangan mereka. Wahum sahirun, dalam keadaan mereka hina atau rendah. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, falladhi amarahu biqitalihim, dalam ayat ini yang memerintahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka adalah Allah sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka semua. Walahu ayatasarrafa fi mulkihi kayfa yasha. Allah memiliki hak untuk mengatur sekehendaknya apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah ciptakan. Lahu ayya'muru biqatli haula, di antaranya adalah perintah ini. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk memerangi mereka-mereka itu. Walahu ayya amra biqitalihim ila an yaslimu. Allah berhak memerintahkan ini kepada Rasul dan kepada kaum muslimin untuk memerangi mereka sampai mereka mau masuk dalam Islam. Fa idza aslamu kafa anhum. Apabila mereka telah masuk Islam, maka ditahanlah dari mereka. Wa hadzal hadits makhsusun. Hadits ini dikhususkan dengan ayat yang tadi kami sampaikan. Dalam hadis Buraidah bin Tufail, ketika Rasul memerintahkan seorang amir, amiran ala jaisin au sariyatin au sawh bitaqwa wa dharqal hadith wa fihi annahum idha aradul jizyata faqbalha wa kuf anhum. Nabi apabila memerintahkan sebuah pasukan menyerang negeri-negeri kafir, mereka diberi dua pilihan, masuk ke dalam Islam, menegakkan salat, membayar zakat, maka mereka terlindungi. Kalau tidak, maka diberi pilihan yang kedua, annahum idza aradul jizyah, kalau mereka menghendaki untuk membayar jizyah, maka terimalah dari mereka dan tahan, jangan engkau menyerang mereka. Sehingga kesimpulannya kata Syekh, wa ala hadza, berdasarkan dengan ayat ini dan hadis ini, fayuqatil kufar ala ghayatain, diperangi orang-orang kafir tujuannya ada dua, imma ayaslimu, yang pertama adalah mereka berislam, wa imma yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun, atau mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan cara mereka membayar jizyah dengan tangan-tangan mereka dalam keadaan mereka hina. Ini yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Yang menjadi pembahasan kita dari hadis ini adalah pentingnya ibadah salat sebagai tanda keislaman kita. Yang membedakan orang muslim dengan orang kafir, apa itu? Ibadah salat. Itu yang paling nampak. Kemudian membayar zakat sesuai dengan haul dan nisabnya masing-masing. Orang yang kafir, mereka tidak sholat dan mereka tidak zakat dan tidak pula yang lainnya. Maka marilah kita mementingkan ibadah yang satu ini sebagai tanda keislaman kita. Semakin kita kuat dalam ibadah sholat kita sesuai dengan syar'i dan ikhlas karena Allah, itu sebagai pertanda bahwa kita semakin kokoh dalam keislaman kita. Hadis yang berikutnya, wa'an Mu'ad radhiyallahu an, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Hadis Mu'ad ibn Jabal, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk berdakwah di negeri Yaman. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Innaka, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum yang mayoritasnya adalah dari kalangan ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Maka ajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, dakwah tauhid, dakwah agar mereka masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan kalimat syahadatain. Wa anni Rasulullah, ajarkan pada mereka juga bahwasanya aku adalah utusan Allah. Hadirin yang kami muliakan, ini sebagai patokan dan dasar dalam berdakwah ilallah, mengajak manusia beribadah kepada Allah, ajarkan kepada umat perkara tauhid, agar umat mengenal, agar manusia mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan diajarkan pula ketaatan kepada Rasul. Mengapa? Karena beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tauhid telah masuk ke hati-hati mereka, maka akan menghasilkan ketundukan, menghasilkan ketaatan. Dan itu adalah modal awal dalam berislam. Karena agama Islam itu adalah istislamu lillah, berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya. tunduk dan patuh kepada Allah karena mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Diajarkan Allah adalah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur segala sesuatu. Tauhid rububiyah difahamkan terlebih dahulu. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, yang memberikan segala kebutuhan makhluk-makhluknya. Ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Fahamkan tentang hal itu. Sehingga mereka mau masuk dalam Islam di atas ilmu, di atas pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan tentang ketaatan kepada Rasul. Mengapa kita taat kepada beliau? Fahamkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Dan yang lainnya. Materi ini menjadi materi dasar. Ingatkan tentang tauhidullah dan tauhidur rasul. Karena tauhid itu ada empat yang terdapat dalam kalimat syahadatain. Adapun ketika dibahas pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah saja, di situ ada tiga tauhid pembahasan. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Mengesakan Allah dalam perkara rububiyahnya. Yang kedua, mengesakan Allah dalam perkara peribadatan, penyembahan kepadanya. Dan mengesakan Allah dalam hal nama dan sifatnya. Tidak menyerupakan dengan makhluknya. Kemudian pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terdapat tauhid, pengesaan dalam hal mutaba'ah, pengikutan. Hanya kepada Rasul kita mengikuti, bukan kepada yang lain. Sebagaimana disebutkan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah apa? La madbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali Rasulullah. Wa ghairu Rasulillahi in tubi'a fima la dalila alaih faqad tubi'a bibatilin. Selain Rasul, apabila diikuti ucapannya padahal tidak ada dalil padanya, maka sungguh dia diikuti dengan cara yang batil. Maka pada kalimat ini terdapat pengertian mengesakan. Bahasa Arabnya mentauhidkan dalam pengikutan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain diikuti manakala ucapannya sesuai dengan ucapannya Rasul, ajarannya sesuai dengan ajaran Rasul, maka diikuti orang tersebut. Jikalau orang itu ucapannya dan ajarannya berbeda dengan Rasul, maka tidak diikuti. Kalau kita mengikutinya, berarti kita mengikuti kebatilan. Bisa difahami hadirin? Nah, ini materi disampaikan dari berbagai macam sudut pembahasan. Panjang lebar, luas. Kenalkan tentang kebesaran Allah Azza wa Jal. Nah, ketika itu sudah disampaikan, Nabi melanjutkan. Fa'inhum ata'uka lidhalik. Kalau mereka sudah mau mentaatimu dalam perkara ini, sudah mengikutimu dalam syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadah dalam keadaan tahu, dalam keadaan mengilmui, dalam keadaan mengerti. Ketika mereka sudah mentaati pada kalimat syahadatain, urusan kesananya akan lebih mudah. Karena sudah terbentuk tauhid, ketaatan dan ketundukan. urusannya akan mudah. Diperintahkan apa, siap. Diperintahkan perkara sholat, mudah. Diperintahkan perkara zakat berkaitan dengan harta, mudah. Karena sudah pondasinya kokoh. Kenapa mereka siap diperintah ini, diberi itu? Karena perintah-perintah itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disembah, yang diyakini sebagai Rabbul Alamin. Siap. Tapi ketika mereka tidak bisa memahami tauhid atau belum meyakini Allah adalah sebagai Rabbul Alamin, dan tidak meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kok diperintah untuk sholat? Oh, enggak mau, Pak. Apalagi zakat berkaitan dengan harta, nolak. Hakata kaum muslimin. Sehingga urutannya adalah tauhid, kemudian barulah hal yang lainnya. Nabi mengatakan, fa'inhum ata'u kalidhalik. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam perkara itu, ini perkara tauhid, fa'alimhum annallahu tarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Maka ajarkan kepada mereka, bimbing mereka dengan ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan, iftarada 'alaihim, mewajibkan kepada mereka khamsa salawatin, 5 kali salat, fi kulli yawmin wa lailatin, pada setiap satu harinya dan satu malamnya. Yani 1 hari 1 malam. Dalam kurun waktu 24 jam. Bahasa lainnya, ada 5 kali waktu salat yang diwajibkan. Ini menunjukkan pentingnya ibadah salat. Karena syahadatain itu berkaitan dengan i'tiqad. Kemudian dilahirkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalani perintahnya. Perintah terbesar setelah syahadatain adalah sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat. Sehingga kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sangat besar. Berterima kasih kepada Allah. Mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, yang telah menjadikan kita mengenal tauhid dengan mudah. Tidak melalui peperangan. Tidak melalui berbagai macam hal-hal. Dengan mudah Allah sadarkan kita mempelajari tauhid. Alhamdulillah. Bagi para anak-anak, santri-santri, bersyukurlah dari semenjak kecil dididik mengenal makna la ilaha illallah dari sisi rububiyah. Dikenalkan di TA-TA kita, tarbiyatul atfal kita, mengenal Allah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, pengenalan. Dan itu terulang melalui pembahasan demi pembahasan sesuai dengan akal mereka. Dengan mudah itu masuk. Setelah itu pun disadarkan untuk taat. Dengan mudah pula. Kita diberi oleh Allah kesadaran untuk taat. Sampai hari ini kita sholat, alhamdulillah. Itu nikmat. Tidak mudah orang untuk bisa sholat. Tidak mudah. Banyak orang yang tidak bisa sholat. Bukan tidak bisa karena sakit atau fisiknya cacat atau... Bukan, dia waras, bergas. Kerja bengkel duit bisa, Pak. Tapi ke masjid kok enggak pernah ya. Sholat enggak pernah kelihatan. Itu kenapa itu? Tak lain karena memang Allah tidak memberikan taufik, berat bagi mereka untuk sholat. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Menjaga nikmat ini agar selalu ada pada hati kita masing-masing mementingkan ibadah salat, jangan kita mendahulukan yang lainnya. Nanti akan dicabut oleh Allah Azza wa Jal kenikmatan dalam ibadah salat, yang kemudian akan kembali na'udzubillah min dzalik, semisal mereka-mereka yang merasa berat untuk salat, padahal salat sangat ringan, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, hanya memerlukan beberapa saat. Kita dikasih 24 jam ibadah salat, hanya berapa menit kita melakukannya. Kalau dulu membutuhkan adanya seperti yang disebutkan waqatilu, membutuhkan adanya apa? Pertempuran, peperangan. Alhamdulillah kita mendapatkan ini dengan melalui dakwah. Fainhum ata'uka lidzalik. Yang berikutnya, apabila mereka mentaatimu dalam perkara ini, mentaatimu dalam sholat, menerimanya dan mengamalkannya, fa'limhum, maka ajarkan kepada mereka pengetahuan tentang ilmu, annallahu fardha 'alaihim shadaqatan, Allah wajibkan pula kepada mereka zakat. Sedekah ada dua jenis. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib adalah zakat di antaranya. Dan sedekah yang sunnah adalah sedekah-sedekah yang lainnya. Rasul menyebutkan innallaha fardha 'alaihim shadaqatan, Allah wajibkan kepada mereka pula zakat. Zakat mal. Tukhadhu min aghniyaihim. Zakat itu diambil dari kalangan orang-orang kaya. Di antara mereka faturaddu 'ala fuqara'ihim, dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fakir adalah salah satu golongan yang disebut sebagai asnaf as-samaniyah, 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat al-fakir. Di sini disebutkan oleh para ulama definisi orang yang kaya, ghani, adalah orang yang memiliki harta sampai terkena kewajiban zakat. Karena Nabi mengatakan tukhadh min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya. Ketika dia memiliki nisab, harta sudah sampai ambang paling bawah mendapatkan kewajiban zakat, 85 gram emas, ada yang mengatakan 84 gram emas. Kali berapa sekarang ini 1 gramnya akan ketemu nominal sekian. Orang yang memiliki harta sekian batasan ini, lebih dari situ, maka dia sudah terkena kewajiban zakat dari sisi nisab. Bukan hanya satu tok, tetapi ada istilah haul. Setelah harta itu dia pegang dan kemudian berkembang, bertambah, perniadaan, perniagaan, bisnis, usaha, sampai satu tahun yang akan datang, satu haul, maka sudah terkena kewajiban zakat. Dan tidak harus Ramadan. Kalau dulu ingat, saya memiliki uang sekian nisab, berarti aturannya tahun yang akan datang pada waktu yang sama sudah terkena haul, dan di saat itulah engkau berkewajiban untuk menunaikan zakat. Bisa difahami hadirin? Itu definisi orang yang kaya. Diambil, ada petugasnya, diambil amil zakat yang ditunjuk oleh negara. Dan ini adalah perintah dalam syariat, sehingga mereka diambil zakatnya oleh negara, negara mengelola uang zakat mal itu untuk kemaslahatan umatnya atau kaumnya yang mereka berhak mendapatkan zakat tersebut. Ini syariat yang luar biasa, di mana orang yang kaya membantu orang yang miskin. Fainhum ata'uka lidzalik, jikalau mereka mentaatimu dalam hal ini, maka perhatikan olehmu. Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hatilah engkau wahai Mu'ad dari harta-harta yang mulia yang mereka muliakan. Artinya zakat itu tidak harus diambil dari harta-harta yang mereka muliakan, harta-harta yang mereka cintai, harta-harta yang bernilai top, harus dari yang barang lux mamanya. Tidak. Dari yang menengah bisa diambilkan dari situ. Tidak harus dari amwalihim yang mereka muliakan. Wattaqi da'watan madlum. Kemudian Rasul mengingatkan, hati-hatilah engkau dari doanya orang yang terzalimi. Hati-hatilah engkau dari doanya orang yang terzalimi. Kalau engkau memaksa dari harta yang paling baik di antara mereka, dan ternyata mereka tidak ridha, itu perbuatan zalim. Jangan dipaksakan dari harta yang qara'ima amwalihim, tetapi dari harta yang menengah sudah cukup untuk ditunaikan zakat dengannya, yang mereka logo dengan itu. Masya Allah. Hadirin sekalian, kezaliman itu diharamkan dari segala sisi, sampai pun dalam pembahasan pengambilan harta zakat mal. Hati-hati dari perbuatan zalim, karena zalim itu adalah kegelapan ketika nanti di yaumil qiyamah. Ittaqu zulma, fa zulma zulumat yaumil qiyamah. Hati-hati kalian dari perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Zalim dalam hal harta, menipu, mencuri, merampas, mengambil hak orang lain tanpa adanya kelegaan hati sang pemiliknya, maka itu adalah kezaliman. La yahillu malu mri'in muslimin illa min tibi nafsih. Tidak halal harta seorang muslim untuk diambil kecuali dari kelegaan, kerelaan, keridhaan dirinya. Masya Allah ya kaum muslimin, hati-hati. Zalim dalam ucapan, menuduh, menuduh dengan tuduhan jelek, menjuluki dengan julukan yang jelek tanpa bukti tuduhan itu, maka ini sangat besar. Satuktabu maqalu, akan ditulis apa yang mereka ucapkan oleh lisan-lisan mereka. Maka ittaqu zulma, hati-hati dari perbuatan zalim. Dan dalam hadis ini Rasul mengatakan wattaqi da'watal mazlum, hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi. Ada satu pembahasan, bolehkah seorang yang terzalimi mendoakan binasa kepada pihak yang menzaliminya, kepada pihak yang berbuat zalim kepadanya? Ya Allah, binasakanlah dia. Ya Allah, hancurkan dia. Apakah dilarang hal itu? Karena berisi doa kejelekan? Jawabannya tidak. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ini buktinya. Mu'adz bin Jabal dinasihati oleh Rasul agar berhati-hati dari perbuatan zalim. Karena kalau orang yang terzalimi itu berdoa, ini menunjukkan apa? Tidak dihardik orang yang terzalimi berdoa, tetapi yang dihardik adalah yang berbuat zalim. Kenapa? Karena Rasul melanjutkan ucapannya, fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doanya orang yang terzalimi tidak ada hijab antaranya dengan Allah. Hijab yakni penghalang antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang disalahkan, kamu jangan berdoa kejelekan bagi si A, gak boleh mendoakan kejelekan. Loh, ini pihak yang terzalimi mengaduh kepada Allah, meminta keadilan kepada Allah azza wa jal. Maka disebutkan malah justru pihak yang terzalimi ketika berdoa, apapun itu doanya, mustajab, mudah terkabulkan. Nabi mengatakan salasu da'watin mustajabatin la syakka fihinna. Ada tiga doa yang pasti terkabulkan, tidak ragu padanya. Yang pertama disebut oleh Rasul, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Tuduhan jelek, fitnahan yang keji. Maka orang yang terzalimi mengangkat tangan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongannya, memohon keadilannya. Ketika dia berdoa, Nabi mengatakan mustajab, tidak dilarang, bahkan didengar dan dipenuhi apa yang dia pinta. La syakka fihinna, tidak ada keraguan padanya. Ini mengerikannya perbuatan zalim, Pak. Resikonya besar. Maka berhati-hatilah dari perbuatan mendzalimi orang. Kalau sampai dia mengangkat tangan dan berdoa untuk kita, na'udzubillah min zalik, semoga tidak terjadi, mustajab binala salah kita. Faktornya karena perbuatan kezaliman yang kita lakukan. Sehingga sekali lagi, dengan pembahasan ini, tidak dilarang dalam syariat kita, orang yang mazlum, terzalimi, berdoa kepada Allah, mendoakan kejelekan bagi pihak yang berbuat zalim kepadanya, bahkan mustajab. Yang pertama adalah da'watul mazlum, yang kedua da'watul musafir, doanya orang yang musafir yang sedang safar. Dan yang ketiga, da'watul walid ala waladihi, doanya orang tua yang mendoakan kejelekan bagi anaknya. Hadirin yang dimuliakan, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab pentingnya ibadah salat, karena memuat pembahasan tentang apa? Ibadah salat. Dan nas ini sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya salat 5 waktu. Hadirin kaum muslimin, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan kejadian ini, yakni Mu'adz diutus ke negeri Yaman, itu pada tahun ba'athahu fi sanatil 'ashirah min al-hijrati, pada tahun yang ke-10 dari hijrah Nabi alaihi salatu wasalam, tepatnya di bulan Rabiul Awal, Mu'ad diutus ke negeri Yaman. Rasulullah SAW ketika mengutus seorang da'i, dalam hal ini contohnya adalah Mu'ad ibn Jabal, maka Rasul membekali. Inilah pentingnya da'i. Ketika dididik terus, ketika hendak dikirim ke satu tempat, kamu saya kirim diutus ke tempat sana, mengurusi pondok di sana, mengurusi taklim di sana, umpamanya. Dan itu yang dilakukan di pondok sini. Di pondok-pondok yang lainnya juga iya, ketika memiliki santri yang sudah lulus, diketahui kelayakan keilmuannya, kelayakan kemampuannya, maka diutus. Mengutus para duat itu diantara sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Contohnya ini, Rasul mengerti siapa yang mampu untuk berdakwah, siapa yang berilmu, sehingga dipilihlah di waktu itu Mu'ad bin Jabal, sehingga mengutus duat atau da'i, mengutus pengajar, ustaz ke satu tempat, itu bukan bagian dari bid'ah, tetapi itu bagian dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Rasulullah alaihissalatu wassalam di dalam kisah hadis ini memberitahukan bahwasanya di Yaman di waktu itu kebanyakannya penduduknya adalah ahlul kitab. Siapa mereka? Qala syaikh, wa ahlul kitab humul yahudu wan nasara. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Lian Allah anjal al yahud at-tarah wa ala nasar al-injil. Mereka dikatakan ahlul kitab karena Allah turunkan kepada kaum Yahudi Taurat, kitab Taurat, dan Allah turunkan kepada kaum Nasara kitab Injil. Mereka disebut ahlul kitab karena faktor itu. Wa inama akhbaru bidzal yakunu musta'iddan lahum. Rasul memberitahukan kondisi negeri Yaman, masyarakatnya seperti ini, dalam rangka agar Mu'ad menyiapkan diri. Begitu pula kita mencontoh hal ini. Kamu nak, saya tempatkan di daerah sana. Di sana ada pondok, orang-orangnya ini, tulabnya sekian, santrinya. Kamu lakukan ini dan ini, bimbingan. Bimbingan sebelum diterjunkan ke masyarakat, kamu nanti terus. Kalau sekarang ini ada zaman melalui telepon, kalau ada apa-apa kamu telepon sini. Nanti kami arahkan apa yang seharusnya kamu lakukan. Pembimbingan itu berlanjut. Pembimbingan itu berlanjut. Kemudian Syekh menyebutkan tugasnya Mu'ad adalah menyampaikan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Dan ahlul kitab mu'alam an-nas fi dhalika wa syarillah fa yajib al-insana ya'rifa halahum hatta yumkin ay yuzaydilahum bima yafhamuhum bihi. Mu'ad diberitahukan di sana ahlul kitab. Persiapan Mu'ad harus lebih banyak. Harus lebih siap karena akan menghadapi musuh-musuh yang mereka memiliki ilmu. Ilmu Taurat dan ilmu Injil. Yang itu juga adalah kitab yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sudah tidak diberlakukan lagi dengan diutusnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Berarti apa? Harus persiapan ilmiah. Karena mereka bukan orang-orang yang jahil. Mereka orang-orang yang mengerti ilmu. Ilmu Taurat dan ilmu Injil. Bagaimana caranya memberikan pengertian bahwa Taurat yang ada pada kalian ini sudah tidak berlaku. Injil yang ada pada kalian sudah tidak lagi berlaku. Yang berlaku adalah Kitabullah Al-Quran. Ini PR besar. mendakwai orang-orang yang sudah memiliki pemikiran. Seperti yang sekarang ini terjadi, kamu akan mendatangi satu kaum yang awam, bahkan di antara mereka ada yang jatuh pada berbagai macam pemahaman yang menyimpang. Agar persiapan bagaimana dalam menyampaikan ilmu dari dua sisi, memahamkan yang hak dan mulai membantah yang batil, menerangkan ini salah, ini tidak benar, itu berat. Kalau yang taklim adalah orang-orang yang sudah siap, semuanya adalah ahli sunnah, ya gampang, tinggal sampaikan saja, orang sudah siap menerima. Tapi kalau orang itu belum mengenal dakwah sunnah, harus lebih hati-hati penyampaiannya dari dua sisi, yang menghadapi kebiasaan yang ada pada mereka, ilmu yang mereka telah ketahui selama ini, padahal itu ilmu yang salah. Di satu sisi kamu harus menerangkan yang benar. Ahlul kitab, orang-orang yang ngeyel, sukanya berdebat, berjidal. Kalau dalam proses dakwahnya tidak begitu argumentasinya kuat, mereka tidak akan mau menerima. Ini tantangan dakwah. Yang madu itu, yang madu itu adalah bahasa Arab, yang artinya orang-orang yang didakwai itu bertingkat-tingkat. Maka hendaknya seorang dai memahami fiqh dakwah, kapan dan di mana dan apa yang harus diucapkan, semuanya disesuaikan dengan tingkatan mad'u orang yang didakwai. Hadithun nasa bima yafhamun, di antaranya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bicaralah engkau kepada manusia dengan apa yang bisa mereka fahami. Ini dia. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini tentang dakwah. Yang menjadi pembahasan kita dalam hadis ini adalah kalimat innal fa'alimhum innallahu tarda 'alaihim khamsu salawat. Ajarkan kepada mereka ibadah salat. Masya Allah, penting sekali. Belum yang lain-lainnya, pertama yang diajarkan sholat. Apalagi orang-orang yang sudah tua, lanjut usia, yang sampai hari ini belum tahu apa itu sholat. Kalaulah mereka sholat, mereka belum bisa membaca Al-Fatihah. Kasihan. Dalam keadaan Al-Fatihah itu rukun sholat. Ya dia sholat, tetapi sholatnya meneng baik. Malah kadang-kadang delengana. Ya wong tua sholat tanpa ilmu. Ajarkan segera. Kalau itu adalah family kita, ajarkan segera cara membacanya. Atus niki mbah, niki bacani pun Al-Fatihah. Minimalnya Al-Fatihah. Itu rukun dalam salat. Maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Ketika Allah sudah mengajarkan ini kepada kita, melalui pendidikan-pendidikan kita, dakwah-dakwah kita, usat-usat kita, kita mengerti salat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan pembatal-pembatalnya. Masya Allah. Itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Allah memberikan ilmu ini kepada kita. Nikmat sekali. Ilmu itu siapa yang memberi? Allah. Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Innama utitul ilmi. Dalam Al-Quran disebutkan. Wa ma utitul ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Allah yang memberi. Sadarkan mengerti. Masya Allah. Barang siapa yang kurang dalam memahami ibadah salat, segeralah belajar. Karena salat itu harus sesuai dengan bimbingan Nabi sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Walhamdulillahirabbil alamin, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika